Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih akan melanjutkan insyaallah taala pendalilan dasar atau pokok yang pertama dari tiga landasan agama Allah jalla wa ala. Dibuka kitabnya di halaman ke-58 yang akan melanjutkan insyaallah taala pada halaman ke-59 sampai di sanalah pada pertemuan yang lalu. Bagi yang belum memiliki kitabnya bisa dibagikan lembaran ini seperti lembaran yang sudah dibagikan sebelumnya. Nah, sebelum kita melangkah melanjutkan halaman ke-59, mengingatkan bahwa pembahasan kita sebagaimana tertera dalilul aslil awal, dalil pokok yang pertama. Apa yang dimaksud dengan al aslil awal? Landasan atau pokok yang pertama yang dimaksud. 6, siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan pokok yang pertama? Fadl, mencoba memberanikan diri untuk menjawab. Jangan takut salah. Angkat tangannya. 6. Ma'rifatullah. Ta'al, fadal pak. Hadiah. Naam. Hadiah ala kadarnya. Mudah-mudahan manfaat. Al-aslul awal adalah pokok pertama, maksudnya ma'rifatullah, mengenal Allah jalla wa'ala. Karena kaitannya dengan tiga pembahasan. Al-usulut thalatha, tiga landasan pokok dalam agama ini. Yang pertama, ma'rifatullah. Kalau itu sudah kita fahami, sebelum kita melanjutkan mengingatkan matannya yang disebutkan oleh penulis, maka sama-sama kita perhatikan di halaman ke-58, sebelah kanan, atas. Fa'idha qila laka bima arafta rabbak. Maka jika ditanya kepadamu dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, waqul, maka jawablah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Di antara ayat-ayatnya Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk-makhluknya Allah, as-samawatus sab'u wal aradunas sab'u, langit dengan 7 lapisannya dan demikian pula bumi dengan 7 lapisannya. Wa man fihinna, dan siapapun yang berada padanya, pada setiap lapisan-lapisan. Wa ma bainahuma, dan apa saja yang berada di antara keduanya, di antara langit dan bumi, tingkatan pertama, tingkatan kedua, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang sedang kita bahas. Kita sudah membahas pada ucapan penulis, Faqul bi'ayatih. Jika engkau ditanya dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, Faqul bi'ayatihi, maka jawablah dengan ayat-ayatnya. Itu sudah kita bahas dengan tulisan tebal di halaman ke-58 tengah. Maka setiap tulisan tebal ingin menjelaskan kata demi kata pada matan atau redaksi. Maka yang menjelaskan di sini Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Maka jika engkau ditanya, maka jawablah engkau mengetahui Rabbmu adalah dengan ayatihi, dengan ayat-ayatnya. Maka perlu diketahui ayat jamak dari kata ayatun. Jamak dari kata ayatun. Apa makna ayat? Ada yang bisa menjawab? Sudah disebutkan kajian yang lalu. Apa makna ayat secara bahasa? Al-alamah. Fadhol. Naam, al-alamah. Al-alamah artinya tanda. Taib. Ayat artinya al-alamah. Kita sampai pada halaman ke-59. Perhatikan semua di halaman ke-59 paragraf yang pertama. Fahadhal khalqu yadullu 'alal khaliq. Maka ciptaan menunjukkan penciptanya subhanahu wa ta'ala. Wa li hadha qila lil a'rabi 'alal badiha. Maka dengan ini ketika ditanyakan kepada A'rab, seorang Arab Badui, alal badihah, nam, dengan suatu pertanyaan, bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, qala, kata A'rab, A'rabi al-ba'rah tadullu alal ba'ir. Kotoran unta menunjukkan di sana ada unta. Wal athar yadullu alal masir. Sementara adanya athar, adanya jejak, maka di sana menunjukkan al-masir, menunjukkan dia ada yang berjalan. Tidak mungkin kemudian ada jejak, kemudian dilacak tidak ada orangnya. Ya. Maka mesti di sana ada al-masir. Ala yadullu hadzal kaun. Tidakkah menunjukkan dari alam ini semua alal latifil khabir, terhadap al-latif, salah satu sifat Allah maha lembut, al-khabir yang maha mengetahui. Maka maksudnya tentunya adanya ciptaan ini semua menunjukkan adanya pencipta, zat yang maha agung, yang maha latif, maha khabir. Nah, kita sampai di situ. Kita lanjutkan. Idza ra'aita atharun qadamun 'alal ardi. Jika engkau juga tahu atau lihat ada athar kaki pada bumi atau pada tanah. Ama yadulluka hadza ala anna ahadan masya ala hadhil ard. Tidakkah dengan itu menunjukkan padamu adanya seseorang masya ala hadhil ard, berjalan di tanah tersebut atau di jalan itu. Idza ra'aita ba'ru ba'ir. Jika engkau lihat adanya kotoran unta, ba'ir. Ala yadulluka hadza, bukankah dengan ini menunjukkan padamu anna hadhil ard fiha ibil, bahwa di bumi itu adanya unta, adanya ibil. Au marra 'alaiha ba'ir, atau juga melintasi jalan itu ba'ir, unta. Menunjukkan bahwa ba'ir itu adalah unta. Demikian pula ibil. Dan sudah kita pahami bahwa ibil adalah bentuk jamak yang tidak memiliki tunggal. Sedangkan kalau menginginkan tunggalnya adalah ba'ir. Nah, maka di sini variasi dari syarahnya Syekh Al-Fauzan dari sisi bahasa. Nah, jika itu semua dari adanya kotoran tadi menunjukkan adanya ibil, au marra 'alaiha ba'ir, atau dilintasi padanya yaitu seekor ba'ir. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir, kotoran unta menunjukkan adanya unta. Wal atharu yadullu 'alal masir, dan jejak itu menunjukkan al-masir, yang berjalan. Antum perhatikan, sering antum dapati kata dalla, yadullu. Nah, yang biasanya bergandengan dengan ala. Maka ingat seterusnya itu artinya menunjukkan. Yadullu ala, menunjukkan. Maka itu biasa bergandengan. Yadullu dengan ala. Nah. Demikian contoh untuk bisa menggambarkan agar setiap diri bisa berpikir. Apa yang disebutkan jawaban oleh Badui tadi, membuat permisalan, menunjukkan agar setiap diri berpikir bahwa adanya yang di alam semesta ini tidak ada begitu saja atau sekonyong-konyong, melainkan ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya. Maka melalui contoh tadi untuk bisa diajak berpikir seseorang yang mungkin belum mengakui adanya Allah Jalla wa'ala, orang ateis, orang yang tidak bertuhan, diajak berpikir dengan contoh-contoh tadi. Kalau antum sebut dalil nakli, dalil ayat, ayat Al-Quran kepada dia, pun dia saja tidak beriman kepada Al-Quran, bagaimana kemudian menerimanya? Maka diajak secara akli, secara akal, untuk berpikir secara manusiawi, secara akal yang sehat, pasti akan timbul pertanyaan, ini semua ada berarti tidak ada kemudian begitu saja, melainkan ada penciptanya. Maka siapa penciptanya? Mulailah ditelusuri, direnungkan siapa. Nah, maka orang yang sehat akalnya pasti dia akan mengakui keberadaan Allah Jalla wa'ala. Berikutnya melanjutkan matan. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasy-syams. Dan di antara ayat-ayatnya atau tanda-tandanya adalah al-lail wan-nahar. Apa artinya? Malam dan siang. Wasy-syamsu wal-qamar, matahari dan bulan. Fal ayat ala qismaini, maka ayat-ayat itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awwal, bagian yang pertama, apa yang disebut dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah, ayat atau tanda yang sifatnya kauni. Kauni itu alam, apa yang ditunjukkan di alam semesta ini. Yushahid, yushahad, yang disaksikan. Mithlu, sebagai contoh, as-samawat wal-ard, langit dan bumi. Wal-ard wan-nujum, dan demikian pula bintang. Wasy-syams wal-qamar, matahari dan bulan. Wal jibal, apa jibal? Gunung. Bentuk jamak, tunggalnya apa? Jabalun. wasyajar dan pepohonan. 6. Walbihar, lautan, bentuk jamak tunggalnya al-bahr, al-bahr. Itu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Summiyat ayat. Kenapa dinamakan dengan ayat? Antum berikan tanda. Li'anna biha dilalat ala khaliqiha. Karena dengannya dilalat, menunjukkan petunjuk ala khaliqiha, terhadap penciptanya subhanahu wa ta'ala. 6. Walihada yaqulu Abul Atahiyah. Maka oleh karenanya dikatakan oleh seorang syair yang bernama Abul Atahiyah. Di antara potongan syair yang disebutkan hanya 3 bait saja. Faya ajaban kaifa yu'sa, kaifa yu'sal, kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahid. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Walillahi fi kulli tahrikah wa taskina fil wurra syahid. Faya ajaban, maka sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan. Kaifa yu'sa, bagaimana didurhakai al-ilah, yakni Allah Jalla wa'ala. Kaifa yajhaduhu, bagaimana diingkari al-jahid oleh orang yang mengingkari. Sungguh suatu hal yang mengherankan ketika zat yang maha agung demikian itu semua telah menciptakan dengan ciptaan yang sudah disaksikan, kemudian dilanggar dari ketetapannya, diingkari keberadaannya. Wa fi kulli syai'in lahu ayah. Maka pada setiap syai', setiap sesuatu lahu ayah. Baginya ayatun, ada tanda. Tadullu ala annahu wahid. Bertemu kembali dengan kata tadullu ala, menunjukkan. Ala annahu, bahwasannya dia itu Allah wahid. Apa wahid? Satu, esa, tunggal. Nam, dialah zat yang maha satu yang berhak diibadahi. Walillahi fi kulli tahrikah, dan bagi Allah pada setiap yang tahrikah, yang bergerak. Wataskinah, dan yang tenang. Fil warra syahidun, pada keadaan yang tersembunyi syahidun, maka akan tampak. Demikian suatu syair yang disebutkan oleh Abul Atahiyah, ingin mengungkapkan tentang keberadaan Allah Jalla wa'ala. Dan sungguh sangat jauhlah keberadaan orang-orang yang mengingkari keberadaannya. Maka Syekh Al-Fauzan menyatakan, فَكَيْفَ يَجْحَدُ أَحَدٌ لِلَّهِ. Maka bagaimana seseorang mengingkari Allah Jalla wa'ala. وَيَقُولُ, kemudian dia katakan, لَيْسَ هُنَاكَ رَبٌ, bahwa di sana tidak ada Rabb. هَذَا الْكَوْنُ كُلُّهُ وَهَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ وَجَدْتَ مِنْ غَيْرِ خَالِقِ. 6. Bahwa keberadaan alam semesta dan juga makhluk-makhluknya itu engkau dapati tanpa pencipta. Wa in wajadta bi khaliqin faman huwa hadzal khaliq ghairillah jalla wa ala. Jika engkau dapatkan ternyata di sana ada penciptanya, Demikian akal yang sehat akan mengakui seperti itu. Faman huwal khaliq? Siapa yang kau akui sebagai al-khaliq, pencipta, ghairillahi jalla wa ala, selain Allah jalla wa ala? Bayyin li, jelaskan kepadaku. Kalau kamu punya argumen, engkau punya akal yang sehat, silakan tunjukkan siapa yang kau akui sebagai Rabb selain Allah jalla wa ala. La tajidu khaliqan ghairillah. Maka engkau pasti tidak akan dapatkan pencipta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau sebutkan surat Ar-Ra'd, tepatnya ayat ke-16. Antum perhatikan dengan seksama. Am ja'alu lillahi syuraka. Apakah mereka menjadikan syuraka beberapa sekutu-sekutu? Khalaqu ka khalqih, yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah. Beranikah engkau menjadikan sekutu-sekutu selain Allah jalla wa ala yang bisa menciptakan seperti penciptaan Allah? Fatashabahal khalqu alaihim, sehingga kedua ciptaan itu menjadi serupa. Ada yang berani kalian andalkan? Kalian tunjukkan siapa dia? Qulillah, maka katakanlah Allah khaliqu kulli syai', Allah lah sebagai zat pencipta segala sesuatu. Wa huwal wahidul qahhar, dialah Allah jalla wa ala sebagai zat yang maha al-wahid, maha esa. Al-qahhar, dialah zat yang maha perkasa. Nah, dialah yang tidak disekutukan dengan yang lainnya, dan dialah yang perkasa untuk berkuasa terhadap segala sesuatu. Antum meresapi ayat tadi ketika Allah berbicara tentang itu, kemudian di akhir ayat disebutkan dua nama dan sifatnya yang kaitannya relevan dengan apa yang disebutkan tadi. Al-Wahid Al-Qahhar. Al-Wahid, dialah Allah satu-satunya. Karena tatkala mereka kaum musyrikin mau mencari-cari sekutu-sekutu lain selain Allah, maka Allah Al-Wahid. Nah, ketika mereka mau mencari pencipta-pencipta lain untuk menandingi Allah jalla wa ala, maka Allah sebut Al-Qahhar. Dialah yang perkasa satu-satunya yang tidak bisa tertandingi dengan yang lainnya. Maka dengan itu berikutnya ketika antum baca Al-Qur'an yang hampir sekian banyak ayat itu diakhiri dengan nama dan sifat Allah. Nama dan sifat Allah di akhir ayat biasanya terkait, adanya hubungan tentunya relevan dengan konteks yang sebelumnya. Tidak kemudian asal menyebut nama Allah, dipilih ini saja dan tidak yang itu. Maka kalau antum perhatikan dengan seksama, mengapa Allah sebut nama ini dari nama-namanya dan tidak yang itu? Maka antum kembali. Balik ke belakang untuk melihat apa konteks ayat ini. Nah, maka dari pelajaran ini kembali bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ayat kauniyah. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, al-ayat Al-Qur'aniyah. Apa yang dimaksud tanda-tanda dari sisi Al-Qur'an? Allati tutla 'alal wahyil munazzali, adalah yang tutla, dibacakan pada ayat yang diturunkan. 'Alar rasuli sallallahu alaihi wasallam, terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi tadullu adillah. Ini menunjukkan terhadap dalil-dalil ala wujudir rabbi, terhadap keberadaan ar-rabb, keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala kamalihi wa sifatihi wa asma'ihi, menunjukkan pula tentang kesempurnaannya dan juga menunjukkan sifat-sifatnya dan juga nama-namanya. Wa ala annahu mustahiqqun lil ibadah, dan menunjukkan pula bahwa dia Allah zat yang berhak untuk diibadahi, wahdahu la syarikalah, semata-mata hanya baginya yang tidak dipersekutukan. Kulluha tadullu ala dhalik, semua itu menunjukkan padanya, al-ayatul kauniyah wal-ayatul quraniyah, baik tanda yang bersifat kauniyah maupun tanda yang bersifat quraniyah. Kita ingin mengambil faedah dari apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri. Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri rahim hafizahullah taala, beliau menyebutkan bahwa ayat-ayat Allah itu terbagi menjadi tiga, sama seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan, cuma beliau tambahkan satu lagi. Nah, kita ambil manfaat dari beliau. Di mana ketika Syekh Al-Fauzan menyebutkan bagian pertama adalah ayat kauniyah, maka Syekh Ubaid menyebutkan dengan istilah ayat afaqiyah. Ayat-ayat yang bersifat dengan ufuk di alam semesta. Naam. Afaq atau afaqiyah. Kembali kepada kata ufuk. Contohnya ya tadi, langit, bumi, matahari, bulan, apa yang disaksikan di alam semesta ini. Naam. Sedangkan bagian yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan dengan nama ayat-ayat Qur'aniyah, Asy-Syaikh Ubaid menyebutkan dengan ayat munazzalah alar-rusuli, ayat-ayat yang diturunkan kepada para rasulnya. Sama apa tidak? Sama. Kalau Syekh Al-Fauzan menyebutkan ayat Qur'aniyah, Syekh Ubaid menyebutkan ayat munazzalah alar-rusul, ayat yang diturunkan kepada para rasulnya berupa wahyu yang kemudian diperintah untuk menyampaikan kepada kaumnya. Nah, tambahan yang ketiga, ayat nafsiyah, tanda yang berkaitan dengan nafsiyah, dengan diri kita. Nah, apa maksudnya? Wahiya ma yalhaduhul insan fi nafsih, apa yang diperhatikan oleh seseorang terhadap dirinya. Min ajibi sun'illah, berupa keagungan dari perbuatan Allah Jalla wa'ala. Berupa keagungan dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau meletakkan bagian yang ketiga ini memberikan dalil. Dalil yang pertama, surat Az-Zariyat ayat yang ke-31. Wa fi anfusikum afala tubsirun, wa fi anfusikum, dan pada diri-diri kalian, afala tubsirun, tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian perhatikan. Menunjukkan di sana ada tanda-tanda pada diri-diri kita. Demikian pula surat Fussilat, Fussilat ayat ke-53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami perlihatkan kepada mereka, kata Allah, ayatina, ayat-ayat kami, wa fi anfusikum, dan ayat-ayat pada diri-diri kalian. Nah, tiga bagian yang disebutkan oleh beliau. Yang pertama bukan makhluk. Yang pertama apa? Ayat yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Maka itu tidak tergolong makhluk. Kenapa? Karena ayat Allah kalamullah, firmannya Allah, bukanlah makhluk. Yang pertama kata beliau ghairu makhluk. Ghairu makhlukah, bukanlah makhluk. Kenapa? Karena wahyu. Karena kitab-kitab yang Allah turunkan, baik Al-Quran maupun kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya kepada para rasulnya, itu adalah kalamullah, bukanlah makhluk. Sedangkan yang kedua dan ketiga, yang kedua terkait dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat afaqiyah yang terlihat di hadapan kita, maupun juga yang terkait pada diri kita adalah makhluk. Nah, adalah makhluk. Kita kembali dengan penjelasan Syekh Al-Fauzan, masih di halaman 59, tepatnya paragraf yang bagian bawah. Al-ayatul kauniyah tadullu ala khaliqiha wa mujidiha wa mudabbiriha. Ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang berkait dengan alam semesta ini, tadullu ala khaliqiha, menunjukkan penciptanya. Wa mujidiha, menunjukkan yang mengadakannya. Wa mudabbiriha, menunjukkan yang mengaturnya. Nah, wal ayatul Qur'aniyah, sementara ayat-ayat Qur'aniyah, fiha al-amru bi'ibadatillah. Antum berikan tanda, al-amru bi'ibadatillah. Sedangkan bagian yang kedua berupa ayat-ayat Qur'aniyah, padanya al-amru bi'ibadatillah, perintah untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa fiha, dan juga padanya, ini yang kedua. Maka di atas kata al-amru antum tulis angka 1. Adanya perintah ibadah kepada Allah. Wa fiha taqrir tauhidur rububiyah, yang kedua. Adanya taqrir, pengakuan tauhid dari sisi rububiyah. Mengesakan Allah Jalla wa'ala dari sisi Allah itu yang menciptakan, yang mengatur alam semesta. Wal istidlabihi ala tauhidul uluhiyah. Yang ketiga, sebagai istidlal, menunjukkan padanya tauhid al-uluhiyah. Mengesakan Allah Jalla wa'ala di dalam seluruh bentuk ibadah. Ketika sudah mengakui penciptanya hanya Allah dan tidak ada yang lainnya, di saat itu kita diperintah untuk beribadah hanya kepadanya, mengandung tauhid uluhiyah. Wal amru bi ibadatillah subhanahu wa ta'ala, kullul Quran yadurru ala hadzal makna. Setiap ayat Al-Quran kesemuanya menunjukkan tentang makna ini. Kita baca dari ayat yang pertama sampai terakhir, dari juz pertama sampai juz yang terakhir, semua dalam ruang lingkup menunjukkan hamba Allah yang namanya manusia ini diperintah hanya beribadah kepadanya. Wa anzala min ajli hadzal makna, dan diturunkan Al-Quran ini min ajli hadzal makna, dalam rangka makna ini. dengan tujuan yang mulia, tujuan yang tinggi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Masih ada waktu, ini lembarannya bagi yang belum punya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Hadhihi min a'zami ayatih. Dan di antara tanda-tandanya adalah malam dan siang. Wasyamsu wal-qamar. Matahari dan bulan. Wa min hadhihi min a'zami ayatih. Ini merupakan tanda-tandanya yang terbesar. 6. Disebutkan oleh Syekh Ubayd Al-Jabiri hafizahullahu taala, mengapa disebutkan 4 makhluk itu? Apa 4 makhluk tadi? Malam, siang, matahari, bulan. Padahal makhluknya Allah masih banyak. Tetapi yang disebut di dalam Al-Quran, salah satunya adalah pada surat Al-Furqan, adalah 4. 4 makhluk tadi yang besar. Maka dijawab oleh beliau, hiya abrazul ayat al-makhlukah al-musyahadah. Ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, abroz, yang paling tampak, dan al-musyahadah, yang disaksikan. Nah, bagaimana tidak? Matahari yang kita saksikan sehari-hari, bulan, pergantian malam dan siang, bukan tanda yang kecil, bukan tanda yang biasa. Sampai kalau kita mau berpikir, kata Syekh Ubayd Al-Jabiri, malam dan siang adanya ikhtilaf tulan qisaron, perbedaan perselisihan antara panjang dan pendek. Iya apa tidak? Ada malamnya agak panjang, ada siangnya agak panjang. Apakah kita tidak sadari seperti itu? Ya, terkadang ada yang panjang waktunya, ada yang pendek. Zulmatan wa nura, terkandung padanya kegelapan dan terang. Malam dengan sifatnya gelap, kemudian siang dengan sifatnya adalah terang. Nah, maka oleh karenanya Allah Jalla wa'ala sebutkan itu. Kenapa? Karena itu menjadi kebiasaan kaum musyrikin jahiliyah, adalah sesuatu yang disembah. Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada mereka, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah. Jangan kalian sujud kepada matahari dan kepada bulan. Maka sujudlah hanya kepada Allah yang telah menciptakan itu semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian memang benar-benar hanya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala larang untuk bersujud kepada mereka. Menunjukkan bahwa sujud adalah diwajibkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan sujud adalah suatu gerakan di dalam sholat yang paling banyak, yang paling mendominasi. Antum perhatikan dengan seksama, sehingga sampai-sampai diperintahkan dalam sujud untuk menempel 7 anggota tubuh. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintah untuk bersujud di atas 7 anggota tubuh. Qala, maka beliau jawab, al-jabhah, dahi, al-anf, hidung, al-kaffan, 2 telapak tangan, ar-rukbatan, 2 lutut, wa atraful qadamain, dan ujung jari jemari kaki yang kanan maupun kiri. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Maka sujud adalah mengibaratkan tentang sholat. Bahkan sampai-sampai dikatakan sujud termasuk rukun salat yang paling mulia. Kelanjutannya insyaallah taala kita sambung pada waktunya nanti biidznillah taala. Lembaran yang sudah antum dapatkan disimpan baik-baik agar tidak hilang dan bisa dibawa kembali pada waktunya. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.